ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah pada pertemuan yang lalu bahwa perkara yang dikhabarkan oleh beliau terbagi menjadi dua perkara. Perkara yang beliau khabarkan, kejadian yang akan terjadi, terbagi menjadi dua perkara. Yang pertama, perkara yang dikhabarkan oleh syariat tentang terjadinya, seperti munculnya tanda-tanda kiamat, munculnya Ya'juj, munculnya wa ma'juj, munculnya dajjal, sekaligus turunnya Nabi Isa, keluarnya dabbah, kabar yang akan terjadi. Karena itu berita dari Quran dan sunnah, wajib untuk diimani. Makanya hal seperti ini dimasukkan oleh para ulama ahlus sunnah di dalam kitab-kitab usul. Seperti Imam Ahmad punya kitab Usulus Sunnah. Di antara prinsip usulus sunnah, kita ahlus sunnah mengimani dan menetapkan apa yang dikhabarkan oleh beliau tentang khuruj, dajjal, nuzul, Isa. Sebut kalau Imam Ahmad dalam usulus sunnah. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad juga memasukkan keimanan terhadap hal-hal itu, dimasukkan dalam prinsip akidah ahlus sunnah. Adapun yang kedua, malam yarid bihi kitab Allah wala sunnah. Berita yang tidak datang dalam Quran dan sunnah. Namun itu hanya tahmin wa dhon. Tahmin wa dhon, praduga dan prasangka. Maka yang seperti ini tidak boleh kita membenarkannya. Barakallahu fiik. Karena ilmunya, hal perkara yang terjadi, ilmunya ada di sisi Allah. Selanjutnya, Suma yaqulu, lalu Nabi bersabda, amma ba'du fa inna khairal hadis kitabullah. Lanjut hadis. Adapun setelah itu, sebaik-baik ucapan hadis kitabullah dan sebaik-baik huda petunjuk hadyu Muhammadin, petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasyarrul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara-perkara yang diada-adakan. Perkara agama. Wa kullu bid'atin dolalah. Semua perkara bid'ah itu sesat. Ini syahid dalam bab. Waqad sabaqal kalamu ala hadhil jumali. Telah lewat sabaqo, telah lewat al-kalam, pembicaraan kita tentang jumlah hadis ini. Sudah dibahas di depan sebelumnya. Jadi tidak perlu diulas. Barakal. Selanjutnya, Nabi setelah beliau menyebutkan summa yaqulu ana aula bikulli mu'minin min nafsihi. Saya Nabi aula, lebih utama bagi setiap mukmin dibandingkan dirinya sendiri. Kama qala rabbuhu, hal ini seperti yang difirmankan oleh Rabb-nya Azza wa Jal dalam surat Al-Ahzab ayat 6. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. An-nabiyyu, nabi itu, yang dimaksud nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nabiyyu pakai alif lam. An-nabiyyu, nabi itu, awla bil mu'minin, lebih utama bagi orang-orang mukmin, min anfusihim, dibandingkan diri mereka sendiri. Dibandingkan diri mereka sendiri. Fahuwa aula bika min nafsik, kata Syekh. Nabi itu lebih utama bagimu daripada dirimu sendiri. Nah, wahuwa bil mu'minin, dan nabi itu bil mu'minin, terhadap orang-orang yang mukmin, raufun rahim, penyantun lagi maha penyayang, penyantun lagi maha penyayang, alaihi salatu wassalam. Bukti penyantun, bukti beliau penyantun. Di masa hidupnya tidak ada orang yang datang meminta harta kecuali diberi. Dermawan beliau. Tidak ada orang yang datang minta kecuali diberi. Ya. Jadi bukan sekedar minta ilmu. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku amalan apa yang paling utama, bukan itu. Ya Rasulullah, di mana amalan yang paling utama? Tunjukkan kepadaku, bukan sekedar itu. Sampai ada di antara mereka datang minta harta, Nabi kasih. Gitu. Betul-betul penyantun. Penyantun kepada kaum mukminin. Rahim, penyayang, sangat sayang terhadap kaum mukminin. Bahkan beliau sangat pencemburu. Iya. Jangan sampai umat beliau masuk neraka. Beliau berdakwah bersemangat sebagai bentuk kasih sayang. Ya qaumi qulu la ilaha illallah tuflihu, hei kaumku ucapkan la ilaha illallah, pasti kalian menang. Gitu sampaikan. Penuh kasih sayang. Walaupun sebagian kaumnya menolak, tetap dia banyak memberi maaf. Penyayang, penyayang. Lalu di sini beliau memberi contoh bahwa Nabi itu walinya orang mukmin, pelindungnya, pembelanya orang mukmin. Man taraka malan fali ahli. Barang siapa yang mati meninggalkan harta, fali ahlihi, maka untuk keluarganya, untuk ahli warisnya. Yakni man taraka minal amwati malan fali ahli, maksudnya barang siapa yang meninggalkan harta-harta. Tayyib, meninggalkan minal amwat, dari orang yang mati berupa harta. Orang-orang yang mati meninggalkan malan, harta. Fali ahlih, harta itu untuk keluarganya. Maksudnya, yarisunahu. Yarisunahu, keluarganya mendapatkan warisannya. Hasba ma jaa fi kitabillah wa sunnati rasulih, sesuai dengan bimbingan yang datang dari Quran dan sunnah. Anak dapat warisan dari bapaknya, anak dapat warisan dari ibunya, gitu dan seterusnya dalam ilmu faraid. Namun lihat, man taraka dainan au doya'an, barang siapa yang mati meninggalkan dainan, utang. Mati meninggalkan hutang. Au doya'an, doya' auladan sigharan yudhi'un. Yudhi'un, anak-anak kecil yang menjadi tanggungan. Nah, gimana ini? Bapaknya mati, anak kecilnya banyak, masih kecil-kecil. Siapa yang menanggung? Siapa yang menanggung ini? Maka kata beliau, fa'ilayya wa'alayya. Maka itu untukku, dan itu kewajibanku. Masya Allah. Itu untukku, karena dia punya utang, dia mati, tidak bisa nyarutangi, sudah berusaha, mati. Saya. Wa alayya. Dan bagi saya tanggungannya. Yakni, amarahum ilayya wa ana waliyuhum. Yakni amar fa amruhum ilayya, urusan mereka yang mati meninggalkan utang, meninggalkan anak-anak kecil yang menjadi tanggung jawabnya, ilayya, urusannya kepada saya, Nabi. Wa ana waliyuhum, saya walinya. Kalau ada anak mati perempuan, tidak ada wali. Bapak sudah mati, paman mati, adiknya sudah mati, kakaknya mati, sudah habis. Keluarga dari bapaknya habis. Siapa walinya? Walinya penguasa. Zaman sekarang ya walinya penguasa. Kalau zaman Nabi, Nabi langsung. Sallallahu alaihi Assalam. Ana waliyun man la waliya lahu. Kata beliau, saya wali untuk orang yang tidak punya wali. Saya wali untuk orang yang tidak punya wali. Misalnya kalau ada anak lahir, dari hasil zina. Ini bukan bapaknya. Atau di luar nikah yang sah, atau mungkin yang jelas tidak punya wali. Contohnya tadi, sudah mati semua. Siapa yang akan menikahkan? Paman sudah tidak punya, adik tidak punya, kakak tidak punya. Keluarga bapak sudah habis. Ini menjadi tanggung jawab penguasa. Jadi kalau di negara kita, hakim namanya. Tayyip, kalau beliau di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kalau kewaliannya. Waddain ala alayya ana aqdih, hutang alayya, kewajiban saya. Saya yang aqdiyah akan menyelesaikannya, menutup utangnya. Gitu. Hakada. Demikianlah. Kana sallallahu alaihi wasallam hinama fatahallah alaih. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah telah membuka baginya. Jadi ketika orang sudah berusaha punya utang, sampai yang punya pun dijual untuk nutup utang, sampai keluarganya sudah kehabisan untuk membantu dia nutup utang, tiba-tiba mati, sudah tidak ada lagi yang untuk menutup utangnya, tapi utangnya masih tersisa. Sudah berusaha ini. Dan memang dia utang niatnya rutang. Perhatikan, hutang niat untuk nyari utang, bukan niat kabur. Utang banyak kabur. Nah, ini tuntut nanti dari kiamat. Niat betul, saya betul utang, saya berusaha sudah menjual jamnya, jual motornya, jual sepatunya, jual jam dindingnya, jual karpetnya, jual semuanya dijual. Yang penting utangnya tertutup. Saya mati tidak meninggalkan utang. Utangnya masih ada. Mati. Keluarganya tidak mampu memberikan jaminan, nutup utangnya. Warisnya sudah habis. Tidak ada yang sanggup menutup utangnya. Maka orang yang seperti ini, walinya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi hadza dalilun. Nah, dari sini terdapat dalil ya ibadallah. Apa itu? Ala idhamiddain. Dalil tentang besarnya urusan utang. Wa annahu la yanbahi lil insan. Tidak selayaknya bagi seorang ayastadina illa idza da'at daruratu ila dalik. Tidak siyogianya seorang meminta piutang atau berhutang kecuali kalau darurat menuntut hal itu. Da'at darurah. Darurat terpaksa menuntut hal itu. Kondisi darurat. Kondisi apa? Darurat. Untuk berobat. Berobat ini. Habis 100 juta. Kalau tidak dibayar. Wah, ini dokter angkat tangan, Pak. Saya tidak bisa. Ini kalau diobati gini, Pak, habis segini. Ya sudah, obati aja, Pak, dokter. Walaupun saya harus hutang. Darurat namanya. Sebab kalau tidak bisa menjadikan asbab si sakit ini mati atau tidak tertolong, ya akhirnya kalau antum tidak punya modal bayar dokter, bayar rumah sakit, utang darurat. Maka kalau tidak karena darurat, kata Syekh, la yastadin, jangan dia utang. Lali zawaj, bukan untuk nikah. wala li bina'i bait, bukan untuk membangun rumah. Utang untuk nikah, utang untuk rehab rumah, bikin rumah. Wala li kamaliyat fil bait, bukan untuk kamaliyat, menyempurnakan, penyempurna rumah. Apa contohnya? Panas butuh apa? Kipas angin kuno, AC. Lebih kuno lagi kipas apa ini? Kipas tangan. Ya, kalau itu panas harus pakai AC, tapi harus utang. Kalau utang jangan. Syekh menasihati, jangan. Kecuali kalau mungkin antum beli second murah, 200 ribu AC. Murah ya, 200 ribu second. Bok ada. Panas, butuh ini, anaknya rewel, istrinya ribut. Kalau sudah panas harus ngipasi, capek tangannya. Akhirnya sholat subuhnya kerainan terus. Wah ini perlu AC ini, biar istri saya tidak kerainan. Biar tidak capek ngipasi anaknya pakai tangan. Murah lagi, 200 ribu. Ada apa anda kira-kira ya? Ada anda kira-kira bakul rongsok? Misal. Tapi kalau utang, kata Syekh, jangan. Itu penyempurna aja. Penyempurna. Kullu hadza minas safah. Lihat. Semua ini termasuk jenis safah. Safah itu kebodohan. Agak sedikit kasar ke apa ya? Ya ikulah. Anu minu kama amanas sufaha. Adalah Al-Baqarah itu ya. Itu makna safah. Yaqulullahu azza wa jalla, berfirman Allah taala contoh dalam hal menikah. Wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Wal yasta'fif, dan hendaklah menjaga kehormatan diri, iffah. Wal yasta'fif, hendaklah menjaga kehormatan diri, namanya iffah. Alladzina la yajiduna nikahan, orang yang tidak mendapatkan kesempatan menikah. Menikah tidak punya modal. Mau nikah tidak punya duit. Mau menikah tidak didukung orang tua uangnya. Betul-betul tidak punya. Nah orang yang seperti ini, wal yasta'fif, jaga kehormatan. Puasa, sunnah, ya. Sebagaimana sabda Nabi, faman lam yastati' fa'alaihi bisawm. Yang kepengin nikah kok enggak mampu, puasalah. Puasa apa? Puasa sunnah. Sunnah apa? Sunnah yang dicontohkan oleh beliau. Bukan puasa sekarpe dewek, puasa terus. Puasa yang dicontohkan dalam sunnah. Senin Kemis kok masih apa namanya? Berat, pokoknya harus nikah. Tambah puasa Nabi siapa? Daud sehari puasa, sehari tidak. Nah itu insya Allah, kata beliau, falahu wija. Itu jadi benteng. Benteng syahwat. Puasa. Begitu? Itu para sebab. Sebab yang banyak kepengen menikah biasanya para sebab. Walaupun yang sudah punya istri pun kadang kepengen menikah. Ya, tapi mending sudah punya rem. Ya, perbanyak puasa. Jaga kehormatan jiwa, orang-orang yang tidak bisa mendapatkan kesempatan menikah, hatta yughniyahumullahu min fadli, sehingga Allah mencukupi dari keutamaannya. Gitu. Sampai Allah memberi kecukupan. Barakallahu fik, kecukupan. Dari keutamaan yang Allah berikan, masya Allah kepengin menikah. Sama orang tuanya ditawari, kamu sudah kepengin nikah belum nak? Sudah mi. Sudah ini tak ambilkan. 2 juta cukup? Wah, cukup mi. Atau bi. 2 juta cukup? Cukup. Cari wanita solihah. Sebaik-baik wanita, yang paling gampang apanya? Maharnya. Wanita yang baik, yang gampang maharnya. Cari wanita yang solihah. Dengan modal 2 juta, insya Allah. Mungkin dapat apa tidak ya? Kalau zaman sekarang enggak tahu. Kalau zaman dulu mungkin cukup. Ya, barakallah. Sampaikan, saya pengen nikah. Apa maharnya? Oh, maharnya cukup kitab Riyadhus Shalihin. Ah, kitab Riyadhus Shalihin paling berapa? 300. 300. Masih sisa berapa? 1 juta 700. Beli gamis 1, belikan dia jubah 1, sisa berapa? 1 juta 500. 1 juta Pak ini untuk walimahan. Sisa berapa? 500 untuk nyewa mobil. Habis. Misal loh ya. Itu misal saja. Mungkin misal kadang terjadi, kadang enggak. Tapi ini misal aja. Kalau seninya terjadi ya afan. Saya bukan nyinggur atau nyinggur, nyindir atau nyindir. Bukan. Contoh. Nah, kalau untuk sampai utang, sabar aja dulu. Nabung. Nabung aja. Kerja sebulan dapat bayaran 500. Gitu? Antum bujang, makan ditanggung, tidur ditanggung, enggak ngontrak, 500 butuh, ngerokok kendak, HP enggak punya, awet uangnya. Simpen. 500. Haus, 3 tahun berapa sudah? Tinggal ngalikan aja. 500 ribu kali berapa? 12 kali 3. Lumayan sudah kumpul ya. Nah, baru nikah. Bebas dari apa? Hutang. Fresh. Tidak kemudian habis nikah kepalanya dipegangi terus. Kenapa mas pegang kepala terus? Saya masih punya utang. Untuk walimahan, untuk mahar, untuk nyewa gedung, untuk nyewa motor, untuk nyewa mobil, utang kabeh. Tidak jadi bahagia. Seharusnya malam pengantin malah malam bingung. Seharusnya malam bulan madu malah malam-malam penuh garuk-garuk kepala. Saking banyaknya utang. Zaman sekarang. Ditawari. Sewa gedung. Bisa bayar nicil. Peralatan bisa bayar nicil. 10 juta bebas. Tapi nicil kabeh. Masya Allah. Betul-betul kita mengikuti bimbingan ulama. Insya Allah enak. Hadza nikah fama baluk, kata Syekh. Ini urusan nikah. Suruh menjaga diri, sabar sampai Allah beri kecukupan. Fama baluk bima huwa dunahu bikasir. Lalu bagaimana keadaanmu dengan perkara yang itu di bawahnya? Bikasir, jauh kebutuhannya di bawah. Kebutuhan nikah itu kebutuhan untuk menjaga agama. Ya bukan? Nikah itu untuk menjaga kehormatan. Supaya tidak berzina. Nikah itu untuk menjaga mata supaya tidak melakukan yang haram dengan mata. Itu saja Allah perintahkan wal yastafif, jaga kehormatan. Yang tidak mampu, sabar sampai Allah beri kecukupan. Barakallahu fiikum. Itu contoh menikah, dijaga kehormatan. Sabar sampai Allah beri kecukupan. Wa katsirun minal juhal yastadin liyastara mathala firash lidarj. Banyak minal juhal, dari kalangan orang-orang yang jahil. Syekh pakai kalimat juhal, orang-orang yang jahil, tidak ngerti urusan bahayanya utang piutang. Yastadin, dia utang liyastariya mathala, untuk membeli apa misalnya? Misalnya firosh, kasur, lidarj, atau apa ini, permadani, lidarj untuk lotengnya, ya, lotengnya rumah atas, darj, au firosh lisahah, atau permadani sekedar untuk sahah, santai-santai. Albab lil jaraj yanfatihu bil kahruba, atau membeli pintu untuk apa namanya, jaraj, yang bisa membuka dengan listrik, apa pintu tapi buka tutupnya pakai listrik. Apa ini Pak Yanto, ada enggak pintu yang apa itu, ada ya, apa nama ya Pak Yanto? Koridor. Ya itulah. Sekedar untuk beli itu. Padahal bukan pokok. Au ma asbaha dzalik, atau yang sejenisnya, ma annahu fakir. Padahal orang ini fakir. Orangnya fakir tapi beli yang seperti itu dengan modal utang. Wa yakhudhu bid-dain, dia membeli itu semua dengan cara utang. Fahuwa inishtara syai'an, maka dia apabila memberi sesuatu bisamanin mu'ajjal fahuwa dain. Li'anna dain indal ulama kullu ma sabata fid-dhimmah. Sekalipun dia membeli sesuatu dengan mu'ajjal, dengan harga yang ditunda. Itu utang juga. Nah, saya beli, bayarnya di belakang. Ya. 100 ribu dulu, nanti yang 50 di belakang. Utang juga bukan? Utang. Mu'ajjal. Li'anaddain, karena yang namanya utang, menurut para ulama, kullu ma sabata fid dhimmah min samani bai'a qardin au ujrah akhara dhalik. Dikarenakan yang namanya utang, kata para ulama, segala sesuatu yang ditetapkan di dalam tanggungan dari harga baik jual beli, ditunda bayarnya, al-qard, utang piutang, pinjem meminjem, al-ujroh, atau bayar. Antum kerja rumah saya ya, nanti saya bayarnya apa? Utang ya. Utang juga namanya. Itu utang juga. Mungkin. Iya. Jadi kerja sebulan tidak dibayar. Kenapa? Saya utang ya. Itu juga tanggungan. Akhir dalik, atau selain itu. Fa'iyakum wadduyun. Maka jauhilah oleh kalian hutang. Ihdaruha, jauhi oleh kalian. Fa innaha tuhlikukum, itu membinasakan kalian, illa syai'un daruri, kecuali perkara yang daruri, sangat-sangat dibutuhkan, sangat-sangat terpaksa. Pada syai'un akhar, ini sesuatu yang lain, lakin madumta fi ghaniyin, namun selama kamu diberi kecukupan, la tastadin, jangan utang. Kalau cukup, dirasa cukup, tidak usah utang. Wa kathirun minan nas, dan banyak di antara manusia, yastadinu mathala arba'ina alfa, mereka utang 40 ribu. Faida halal ajal, kalau sudah waktu membayar utang, qala laisa indi syai, saya tidak punya apa-apa. Wa yastadina li arba'ina alfa alati alaih sitina alfa, suma yastadinu sanatadiyah, suma tatarokam alaih duyun al-kasira min haithu la yash'urun. Yang tadinya utangnya 40 manak menjadi berapa? 60 ribu. Tidak lagi mampu membayar, suma utang lagi pada tahun berikutnya menjadi lebih dari itu, tatarokam, semakin menumpuk hutangnya. Kan ada bunganya kada. Maka hati-hati sehingga dia tidak merasakan hal itu. Oh, di situ ada kalimat yang ketinggalan apa ya? Ya. Ada yang ketinggalan ya? Iya. Saya baca yang ketinggalan. Berhati-hati dari utang. Amma ma qabla dzalik. Adapun perkara yang sebelum itu, yu'ta birajul, yakni kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolati orang yang punya utang. Sebelum itu, sebelum Nabi jadi walinya maksudnya. Amma qabla dzalik, adapun sebelum itu, sebelum Nabi menjadi wali. Sebelum menjadi wali si mayit, adapun sebelum itu, kana yu'ta birajul, didatangkan seorang liyusalliya alaihi fayas'alu, untuk disolati oleh Nabi, solat jenazah. Maka beliau yas'alu bertanya, hal alaihi dainun, apakah mayit punya utang? Engkalu na'am, kalau sahabat menjawab ya, walaisa lahu wafa, dan tidak ada yang mau menepati membayar utangnya. Taraka salat alaihi, Nabi meninggalkan mayit tidak mau nyolati. Sallu ala sahibikum, wah sholati oleh kamu, teman kamu ini ya, saya tidak mau nyolati. Begitu. Kenapa? Karena dia punya utang dan belum ada yang menyanggupi. Saya yang menanggung utangnya, tidak mau nyolat. Sampai ada yang mau menanggung, siapa yang sanggup menanggung utangnya? Kalau dia mengatakan saya, baru Nabi mau nyolati. Kalau tidak, ditinggal pergi. Ihdharu, hati-hati. Fajia ilaihi fi yaumin minal ayyam birajulin minal ansar, dihadapkan kepada beliau fi yaumin, di suatu hari dari hari-hari yang lewat, kepada beliau birajulin minal ansar, seorang dari ansar, maksudnya jenazah ansar. Fataqaddam liyusalli alaih, maka Nabi taqaddama, disuruh maju untuk apa? Ngimami sholat. Suma sa'ala, lalu Nabi SAW bertanya, alaihi dain, dia punya utang? Qalu na'am, sahabat menjawab, iya. Salah satu dananir, 3 dinar. Utangnya 3 dinar ya Rasulullah. Fata akhar, Nabi mundur. Ta'akhir, Nabi mundur. Tak jadi nyolati. Wa qala, sallu ala sahibikum. Sholati, teman kalian. Begitu. Fa'arafa dalika fi bujuhil kaum. maka diketahui hal itu dari wajah-wajah kaum. Suma qala Abu Qatadah, lalu Qatadah, sahabat radhiyallahu anhu, Abu Qatadah berkata, wa qala, suma qama Abu Qatadah, lalu berdiri Abu Qatadah, wa qala, sallu alaihi ya Rasulullah wa alayya dainahu. Salatlah Anda ya Rasulullah. Salatlah Anda ya Rasulullah untuknya. Wa alayya dainahu. Bagi saya, kewajiban saya hutangnya. Maksudnya saya yang nyarutangi ya Rasulullah. 3 dinar saya yang tanggung jawab. Maka faltazamahuma Abu Qatadah, Abu Qatadah fataqaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Qatadah menjadikan kewajiban bagi dirinya membayar 3 dinar untuk si mayit. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyolatinya. Besok pagi, paginya besok, Nabi ketemu dengan Abu Qatadah. Bagaimana dengan 3 dinar itu? Kata Abu Qatadah, biamsin ya Rasulullah. Baru kemarin ya Rasulullah. Maksudnya baru kemarin apa? Kan baru kemarin kita sholati. Baru kemarin ya Rasulullah. Maksudnya Nabi menanyakan sudah dibayar apa belum? Jawabnya biamsin, baru kemarin ya Rasulullah. Begitu betapa perhatiannya beliau. Sampai urusan sehari-hari diperhatikan. Kehidupan kita sehari-hari itu diperhatikan. Kita sendiri yang lebih tahu. Makanya dalam Islam, kalau sudah urusan hutang, ditulis. Dikapakno? Hutang, piutang, perjanjian itu tertulis. Fulan pihak pertama telah berhutang kepada pihak yang kedua 50 juta. Tertanda fulan pihak pertama, pihak kedua, saksi pertama, saksi kedua. Apa tujuannya? Supaya tidak lupa. Supaya betul-betul ada bukti. Karena urusan hutang itu dibawa sampai kapan? Mati. Itu orang mukmin, orang muslim. Adapun orang yang tidak mengimani hari akhir, kadang dia usaha utang, mau bangkrut, akhirnya apa? Ambil pistol, tembak kepalanya. Sebelum nembak kepalanya, tembak istrinya, dor. Anaknya yang masih kecil tembak juga, dor. Dirinya ditembak juga, dor. Bunuh diri. Dikira akan lepas dari tuntutan utangnya. Betul kalau di bank, kalau utang ke bank kok mati, ya sudah, tidak bisa nuntut. Tapi urusannya di hari akhirat. Maka kita mohon kepada Allah, dan kita diajarkan oleh sunnah berlindung diri dari apa? Hutang. Berlindung diri dari hutang. Berhutang diri dari hutang. Minad dain wa min ghalabatid dain. Saya berlindung diri kepada Engkau ya Allah, dijaga dari utang, dijaga dari terlilit ghalabatid dain, terlilit utang. Mohon dijaga. Walaupun yang menawarkan utang itu baik banget. Baik sekali. Jangan tergiur dengan rayuan. Rayuan yang kadang membuat kita menyesal di belakang hari. Hutang berbunga lagi ya. zaman sekarang. Pampletnya sampai ke kuburan. Ya. Pintu masuk kuburan itu pasangi kanan kiri. Tanpa survei, tanpa jaminan, tanpa dengan bunga miring atau murah atau bunga kecil. Maka berhati-hatilah dari apa yang dinasehatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai sudah bab kita, bab tentang berhati-hati dari perkara bid'ah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu barakallahu fikum. Huh.